الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب telah kita jelaskan sebelumnya sampai pada ayat yang ke-14 sebagian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya dan mendapatkan jannahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Aynan fiha tusamma salsabila. Ini masih menjelaskan tentang sebahagian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Wa yutafu alaihim, dan dikelilingi atas mereka, dikelilingi atas mereka, yani ada yang mengelilingi mereka. Yang mengelilingi mereka adalah al-khuddam, para pelayan-pelayan. Disebutkan dalam tafsir wa yaduru alaihimul khuddam, ya, dan mereka dikelilingi oleh para pelayan-pelayan. Nah, mereka terus didatangi, siap untuk mendatangi mereka para pelayan-pelayan tersebut sambil membawa bi'awanit ta'amil fiddiyah, dengan membawa bejana-bejana yang berisi makanan, bejana-bejana dari perak. Jadi bejana-bejana perak, bejana-bejana emas, itu adalah bejana-bejana ahlul jannah. Itulah piring mereka, itulah tempat minum mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Itu miliknya orang-orang kafir yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan itu akan menjadi milik kaum muslimin di dalam al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Yang minum dari bejana atau tempat minum yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia sama dengan membakar, ya, memasukkan ke dalam perutnya itu api jahannam waliyadu billah. Naam. Maka para pelayan-pelayan mendatangi mereka dengan berbagai jenis makanan, dengan bejana-bejana dari perak. Wa akwab asy-syarabi min az-zujaj, dan mereka pun membawa gelas-gelas minum. Gelas-gelas minum, wa akwabin, yang gelas-gelas ini, ya, kanat qawarira, itu terbuat dari kaca, terbuat dari kaca, min az-zujaj, qawarira min fiddatin, yang kaca itu ya juga dari perak, kacanya itu dari perak. Zujajin min fiddah, ya, kaca dari perak. Qaddaruha taqdira, qaddaruha taqdira, yang mereka sudah menetapkannya. Jadi kadar yang diberikan kepada mereka yang meminum dan memakan apa yang mereka inginkan itu pas, ya, porsinya itu pas, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan tambahan karena kurang, ya, dan mereka tidak merasa kekurangan pula. Nah, ini yang dimaksud qaddaruha taqdira, kata disebutkan di sini qaddaraha as-suqatu, ya, jadi sudah ditetapkan kadarnya oleh mereka-mereka yang memberi minum ala miqdari ma yashtahi syaribuna, sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh orang-orang yang minum itu. La tazidu wa la tanqus, jadi tidak bertambah tidak pula kurang. Nah, ya, jadi apa yang disiapkan itu sudah pas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada mereka ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun, apa saja yang diinginkan oleh diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Sehingga ketika diberikan, ya, enggak ada kritikan misalnya. Kalau pelayan-pelayan di restoran, di rumah makan, ya, kadang beri makanan keasinan, protes. Ketika beri minum terlalu sedikit, ya, atau mungkin terlalu banyak, akhirnya tersisa. Nah, kalau di dalam al-jannah semuanya telah terukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, ay wa yusqa haula'il abrar fil jannah. Mereka hamba-hamba Allah yang saleh di dalam al-jannah itu mereka diberi minum ka'san. Mereka diberi minum ka's, gelas yang ka'san mamlu'atan khamran, yang dipenuhi penuh berisi khamr. Khamr yang ladzatan lisyaribin, yang tentu ladzat. Sekali lagi ikhwan, semua yang kita dengarkan, kacanya, piringnya, peraknya, ya, khamrnya, minumnya, itu jangan kita membandingkan dengan nikmatnya dunia. Itu enggak ada bandingannya. Nah, jangan kita membandingkan khamar seperti khamarnya dunia. Ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mirip seperti yang di dunia namun hakikatnya berbeda. Nah, khamran. Khamr. Yang khamr ini mizajuha, campurannya zanjabila, ay muzijat bi zanjabil, yang dicampur dengan zanjabil. Apa zanjabil? Hah? Jahe. Jahe, ya. Ini lagi disebut jahe, ya, tapi jangan antum pikir wah ada juga ya di dalam surga itu minuman jahe, jahe merah, kopi jahe. Nah, tapi hakikatnya jangan antum bayangkan seperti di dunia. Di sana jauh lebih nikmat. Nah, jadi khamr dicampur dengan zanjabil. Ya. Ainan, yakni dari mata air, fiha di dalam jannah itu tusamma salsabila. Ayashrabuna min aynin fil jannah, mereka meminum dari mata air di dalam al-jannah, tusamma salsabila, yang disebut salsabil. Asal kata salsabil itu adalah asyai'ul ladzir, sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Nah, maka nama salsabil ini adalah merupakan nama mata air yang ada di dalam al-jannah, li salamati syarabiha, ya, karena meminumnya itu seorang merasakan keselamatan, enggak khawatir ada racun, enggak khawatir, ya, macam-macam. Wasuhulati masaghihi wa tibih, dan mudahnya air itu mengalir ketika diminum. Ya, biasanya kalau seorang minum di dunia ini itu menyisakan sesuatu yang enggak enak di leher, ya. Namun di dalam al-jannah semua penuh dengan kenikmatan, semua penuh dengan kebahagiaan. Tapi akhwan sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hadzakum.